إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak. Salah satunya adalah diberikannya kesempatan bagi kita dengan umur yang terbatas. Kita ditunjuk, diberikan kehendak oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyisihkan, meluangkan, memprioritaskan waktu-waktu dalam kehidupan yang terbatas ini dengan menyibukkan talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Ilmu bukanlah sekedar sebagai wawasan atau kita kumpulkan untuk kemudian mengamalkannya. Tentunya tidak demikian, melainkan kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala yang kita telah tahu kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Salah satu dari sekian ilmu adalah kita pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab ini, Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Muhaddithin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahmatullahi alaihi, yang kita telah cermati. Kita tahu bahwa sekian karya-karya beliau selain Sahihul Bukhari dan juga kitab yang ada di hadapan kita disajikan oleh muallif, oleh penulis, oleh beliau rahimahullahu taala dengan senantiasa menyebutkan hadis demi hadis yang beliau telah dapatkan, beliau telah perjuangkan untuk bisa menyiapkan hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita saksikan dengan riwayat beserta dengan sanadnya haddatsana akhbarana. Maka kita tentunya berusaha untuk melatih diri kita, membiasakan dengan mewarnai kehidupan ini, mewarnai ilmu dengan tidak jemu-jemunya dan bosan-bosannya dengan haddatsana akhbarana, haddatsana akhbarana. Demikianlah para ulama ahli sunnah mengupayakan agar setiap apa yang kita dapatkan ditelusuri sampai kepada yang menyampaikannya. Maka dengan itu melalui majelis ini kita manfaatkan untuk berusaha mengupas ilmu selain dari sisi redaksi yang disebutkan untuk dibahas. Maka sisi lain adalah dari sisi periwayatannya. akhbarana fulan bin fulan, akhbarana ahaddatsana fulan bin fulan, dan seterusnya. Maka jangan ada yang merasa jemu dan bosan dengan itu, walaupun kita asing tadinya, yang dengan terbiasa kemudian kita menjadi terbiasa dengan riwayat-riwayat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jalur periwayatannya, yang biasanya kita tahu di dalam kajian adalah disajikan dalam bentuk sudah instan, sudah dalam bentuk yang siap untuk kita terima. Sedangkan melalui hal ini adalah kita mengetahui keseluruhan riwayat-riwayat yang ada. Keseluruhan dari riwayat-riwayat yang ada. Sebagaimana kita saksikan dari bab yang pertama tentang birrul walidain, 24 bab beliau menguraikannya. Setiap bab beliau sebutkan 2-3 hadis, kemudian bab berikutnya demikian juga. Beralih kemudian setelah sekian bab tadi kepada bab silaturrahim. Demikian seterusnya. Satu hadis demi satu hadis, haddatsana fulan bin fulan, berikutnya hadis haddatsana fulan bin fulan. Yang kalau kita amati hampir-hampir ada kemiripan satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Tetapi mengapa muallif rahimahullah ta'ala lakukan itu adalah untuk mengumpulkan seluruh riwayat-riwayat yang ada dengan jalur-jalur yang berbeda. Sekalipun ada satu kata lafaz yang berbeda, beliau berusaha untuk tampilkan. Naam. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Dengan itu Allah Jalla wa'ala telah takdirkan kita sampai pada bab yang ke-30. Padanya 3 hadis dan baru 2 hadis yang telah kita sebutkan. Bab tentang birrul aqrab fal aqrab. Berbuat baik, berbakti kepada yang dekat, kemudian yang berikutnya. Hadis ke-60 sudah kita bahas. Demikian pula hadis ke-61 juga demikian. Yang dikomentari atau dihukumi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaih adalah hadis itu dhaif. Hadis ke-61. Pagi ini kita melanjutkan hadis dengan urutan ke-62. Haddatsana Muhammad ibn Imran bin Abi Layla qala haddatsana Ayyub bin Jabir al-Hanafi an Adam ibn Ali an ibn Umar radiyallahu anhuma ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allahu ta'ala fiha wabda biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqrab al aqrab wa in kana fadlan fanawil. Hadis dengan sanadnya yang sudah kita saksikan bersama sampai kepada sahabiyun jalil Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan ma anfaqar rajul, tidaklah seseorang itu berinfak Kita jumpai kata ma di awal hadis yang kita sering tahu maknanya adalah apa-apa. Nah, tapi berbeda ketika apa yang kita sebutkan pada kajian lusa kemarin, ma di situ adalah jenisnya mausulah yang berarti alladhi. Nah, yang berarti alladhi. Nah, masih ingat riwayat apa itu? Pembahasan tentang kitab tauhid minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Nah, maka arti ma sekian arti padanya, diantaranya yang sering adalah apa-apa. Ma anfaqar rajul. Apa-apa yang diinfakkan oleh seseorang. Nah, ala nafsih, untuk dirinya. Wa ahli, dan juga untuk keluarganya. Yahtasibuha, yang dia mengharapkan padanya, yang mengharapkan pahala padanya, illa ajarahullahu ta'ala fiha, melainkan Allah Jalla wa'ala akan balasi pada apa yang dia infakkan. Ma anfaqar rajul ala nafsih, apa-apa atau tidaklah seseorang itu menginfakkan kepada untuk dirinya sendiri, wa ahli, dan juga untuk keluarganya, istri, dan demikian pula putra dan putrinya. Nah, apa yang dia keluarkan, apa yang dia infakkan, apa yang dia belanjakan dari rezeki yang telah dia dapatkan secara syar'i, secara halal, yahtasibuha, yang dia lakukan itu dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Ketahui apa yang dia infakkan tadi, berupa harta, berupa infak, berupa kewajiban dia sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, maka itu tidak sia-sia. Kalau dia lakukan itu yahtasibuha, dalam rangka mengharapkan pahala Allah, illa ajarahullahu ta'ala fiha, melainkan Allah Jalla wa'ala akan balasi kepadanya. Jangan khawatir apa yang kau keluarkan tadi untuk keluargamu. Selain kau keluarkan itu menjadi kewajiban, selain kau keluarkan itu engkau berharap pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan balasi apa yang kau lakukan dari amalan kebaikan. Nah, demikian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhumah. Wabda' biman ta'ul. Wabda' asal dari kata ibda'. Ibda' itu fi'il amr. Artinya mulailah. Dari kata bada'a yabda'u. Wabda' dan mulailah. Biman ta'ul. Dari orang yang menjadi tanggunganmu. Da'ul adalah orang yang menjadi tanggunganmu. Siapa saja di situ. Nah, termasuk berawal dari istri, demikian pula anak-anak kita. Nah, wabda' biman ta'ul. Fa'in kana fadlan, maka jika ada kelebihan, fal-aqrab al-aqrab. Maka urutan berikutnya siapa? Adalah karib kerabat yang dekat, fal akrab. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Nah, disebutkan di sini betapa mulianya dari amalan infak di jalan Allah Jalla wa'ala, termasuk adalah memenuhi kebutuhan keluarga secara layak, sesuai dengan kemampuan kita. 6. Dan itu tergolong sebagai sedekah, tergolong sebagai infak. Walaupun itu dari satu sisi kewajiban suami, tapi ketahuilah yang kita keluarkan itu adalah infak fi sabilillah. Dan kita mulai dari keluarga kita. Setelah itu urutan berikutnya adalah kepada orang yang menjadi tanggungan kita. 6. Setelah itu adalah kepada karib kerabat yang dekat dan kemudian berikutnya dan berikutnya. Wa in kana fadlan fanawil. Maka berikan kepada mereka yang membutuhkan. 6. Artinya menunjukkan secara keumuman. Sedekah yang diberikan itu bisa disalurkan kepada sekian pihak. Dan diakhiri hadits ini diberikannya kepada siapapun. Kelebihan tadi kepada orang yang membutuhkannya. Asyahid dari hadits ini, maksud dari muallif, al-imam al-Bukhari rahmatullahi alaih, menyebutkan, fa'in kana fadlan fal-aqrab fal-aqrab. Beliau ingin membuktikan, judul yang beliau letakkan pada bab itu tersebut di dalam hadis yang ada. Maka di sini beliau tampilkan bukti-buktinya. Maka pada hadis ini, fa'in kana fadlan fal-aqrab al-aqrab. Yang terdekat, kemudian yang terdekat berikutnya. Nah, kata seperti ini kita teringat dengan perintah imam kepada makmum fal awal al awal, maka penuhilah shaf yang pertama kemudian yang pertama, artinya yang berikutnya dan berikutnya. Dahulukan, utamakan shaf yang pertama kemudian berikutnya dan berikutnya. 6. Kata yang sama terulang dua kali. Fal aqrab al aqrab fal awwal fal awwal. 6. Demikian riwayat yang ketiga pada bab yang ke-30. Disebutkan nama-nama perawinya yang menyampaikan hadis tadi, sampailah kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Haddatsana Muhammad bin Imran bin Abi Laila. Muhammad bin Imran bin Abi Laila, seorang yang thiqah. Kemudian juga datang penilaian dari al-Imam Abu Hatim, beliau adalah saduq, jujur, benar riwayatnya. Amla alaina kitab al-fara'id an abi, an ibni abi layla, an syabi min hifdihi. Beliau mengimlakkan kepada kami kitab al-fara'id, kitab yang membahas tentang masalah waris, al-fara'id. Beliau menuangkan atau menyampaikan kepada kami yang membawa riwayat an abi, dari ayahnya, yaitu Imran bin Abi Layla. Ayahnya mendapatkan riwayat dari Asy-Sya'bi min hifzi, dari hafalannya. Nah, menunjukkan kepada kita bagaimana para ulama menimba ilmu dari atasnya, atasnya dari atasnya, atasnya dari atasnya, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa memang menuntut ilmu din haruslah berguru, haruslah melalui pembimbing. Nah, para ulama, para asatidah. Nah, jika tidak ada ulama, maka asatidah. Nah, setidaknya bisa mengarahkan. Sisi lain, kalau dia pelajari sendiri, maka akan memakan waktu yang banyak. Dia hanya mengira-ngira, mungkin kita harus belajar yang ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, sekian banyak. Nah, yang kita memerlukan waktu harus pelajari itu sekian waktu, harus pelajari yang ini sekian waktu dan sekian waktu yang semestinya bisa kita meringkasnya atau kita dapatkan secara sistematis melalui pengajar. Yang pengajar tadi sudah mendahului mempelajari apa-apa yang dia pelajari. Nah, dari mana pengajar itu mendapatkannya? Ya tentunya dari sebelumnya. Sebelumnya dari mana? Dari sebelumnya lagi. Nah, sehingga belajar otodidak, belajar sendiri tanpa bimbingan itu mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan kalau kemudian apa yang dia pahami itu tidak sesuai dengan yang semestinya. Membaca dan membaca, kemudian tidak terbimbing. Sehingga kemudian menilai secara sepihak menurut dirinya. Akan tetapi dengan belajar melalui guru, asy-syekh, maka di sana akan terbimbing, kemudian waktunya pun lebih optimal, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, sebagaimana kita saksikan di sini, Muhammad bin Imran pernah mengajarkan kepada kami, kata Imam Abu Hatim, yang beliau dapatkan dari ayahnya, ayahnya pun mendapatkan riwayat dari atasnya, yakni Asy-Sya'bi, yang Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala ajarkan itu dari hafalan beliau rahimahullah. Berikutnya, setelah Muhammad bin Imran menyatakan haddatsana Ayyub bin Abi Jabir, Ayyub bin Jabir Al-Hanafi, Ayyub bin Jabir bin Yasar. Kalau kita mau tahu nama lengkapnya, bin Yasar bin Tariq As-Suhaimi. Naam, kunya beliau Abu Sulaiman Al-Yamami Al-Hanafi. Sehingga Al-Hanafi itu diakhirkan hanya untuk menisbatkan. Saya ulang. Beliau adalah Ayyub bin Jabir ibnu Yasar bin Tariq As-Suhaimi. Bin Yasar bin Tariq As-Suhaimi. Abu Sulaiman Al-Yamami Al-Hanafi. Disebutkan penilaian para ulama kepada beliau, di antaranya Imam Ibnu Hibban rahimahullah, yukhti hatta kharaja an haddil ihtijaj. Beliau salah. Nah, artinya sering melakukan kesalahan dalam menyampaikan riwayat hadis. Nah, itu yukhti. Hatta kharaja an haddil ihtijaj. Sampai keluar dari batasan hujjah. Likasrati wahammi. Karena seringnya atau banyaknya kerancuan pada hafalan beliau. Demikian kata Imam Ibn Hibban. Wa da'afahu ghairu wahid. Dan tidak satu orang saja yang mendhaifkan riwayat melalui jalan beliau. Ayyub bin Jabir. Maka oleh karenanya hadis ini, hadis ke-62 dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dhaiful isnad. Sanadnya padanya kelemahan. Nampaknya mungkin yang menjadi sebab adalah seorang perawi, Ayyub bin Jabir Al-Hanafi. Tidak masalah. Secara makna adalah benar. Adapun yang menjadi penyakit adalah karena sebab salah satu perawi yang bernama Ayyub bin Jabir tadi yang dinilai adalah salah dalam sering periwayatannya sampai keluar dari batasan yang semestinya karena banyaknya kerancuan pada hafalan beliau dan yang mendhaifkan beliau bukan hanya satu tapi sekian dari para ulama muhadditsin. Nah, demikian harus dikatakan secara apa adanya. Nah, karena dalam rangka untuk menyelamatkan dari matan atau redaksi sehingga bisa dijamin bahwa riwayat itu betul-betul sah keberadaannya. Ayyub bin Jabir meriwayatkan dari Adam bin Ali. Dari Adam bin Ali, beliau adalah seorang yang thiqah. Beliau wafat pada wilayah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Adam ibn Ali. Adam ibn Ali meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Kita lanjutkan pada bab ke-31. Muallif rahimahullah ta'ala sebutkan bab La tanzilur rahmah ala qawmin fihim qati'u rahmin. Bab yang masih berkaitan dengan silaturrahim, kata beliau, La tanzilur rahmah, rahmat tidak turun. Ala qawmin, kepada suatu kaum, fihim, yang ada pada mereka tadi, qati'u rahmin. Ada di antara satu, dua orang atau beberapa dari suatu kaum, suatu masyarakat tadi yang melakukan qati'u rahmin, memutus hubungan silaturrahim. Bayangkan bisa menjadi sebab tidak turunnya rahmah. Gara-gara memutus silaturrahim. La tanzilur rahmah ala qawmin fihim qati'u rahmin. Kita lihat riwayatnya. Haddatsana Ubaidillah. Haddatsana Ubaidillah ibni Musa. Qala akhbarana Sulaiman. Abu Idam. Qala sami'tu Abdullah ibni Abi Aufa. Yaqulu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin akhrajahu al-baihaqi fi syu'abil iman. Hadits ini selain dikeluarkan oleh penulis Al-Imam Amirul Mukminin dalam masalah hadis Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abil Iman. Al-Imam Al-Baihaqi punya kitab yang berjudul Syu'abil Iman. Syu'ab artinya cabang-cabang. Nah, kitab yang masyhur karya Al-Baihaqi Syu'abil Iman. Haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Sulaiman Abu Idam qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa yaqulu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innar rahmata la tanzilu 'ala qaumin fihim qati'u rahmin. Menunjukkan betapa pentingnya silaturrahim. Naam. Sehingga menjadi sebab turunnya rahmah. Rahmat yang dimaksud bisa berarti hujan. Di antara penafsiran, ar-rahmah di situ adalah hujan. Hujan tidak akan turun kepada manusia secara umum karena mereka saling memutus silaturrahim. Nah, Ada yang memaknakan demikian. Selain itu juga bahwa rahmat adalah rahmat yang bersifat umum. 6. Kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada suatu kaum. 6. Dan juga makna yang lainnya. Maka sebagai bukti, karena sebab perbuatan memutus silaturrahim, Allah Jalla wa'ala tidak turunkan rahmah. 6. Kepada suatu kaum. Siapa yang dimaksud dengan kaum? Lebih lanjut, Al-Imam At-Tibi menyebutkan bahwa kaum di situ adalah mereka yang membantu memutus hubungan ar-rahim. Nah. Dan juga dia tidak mau menolaknya. Justru dia ikut andil untuk membantu memutus silaturrahim. Nah, ini tentang makna kaum. InsyaAllah ta'ala, maknanya adalah jelas. Ya, sehingga tidaklah perlu penjelasan lebih lanjut. Kita langsung menuju urutan periwayatannya. Berawal dari Ubaidullah ibn Musa. Ubaidullah ibn Musa mendapatkan riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi, mendapatkan riwayat dari Ubaidullah ibn Musa. Beliau adalah Ibnu Abi Al-Mukhtar. Ibnu Abi Al-Mukhtar. Abdullah bin Musa ibn Abi Al-Mukhtar, nama beliau Bazam. Nama lain sebutan beliau adalah Bazam. Siapa beliau itu? Beliau Al-Hafidh Sahibul Musnad. Seorang imam yang diberikan gelar Al-Hafidh. Yang kita telah tahu bagaimana penilaian Al-Hafidh. Sekian para huffaz dari para a'immah yang digelari demikian. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, dan para ulama yang lainnya. Di antaranya Ubaidullah Ibn Musa Al-Hafidh Sahibul Musnad, pemilik kitab Al-Musnad. Naam. Kitab Al-Musnad juga kitab sekian banyak karya yang di sana masing-masing para ulama, di antaranya beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Ma'in. Al-Imam Ibnu Ma'in salah satu dari syekhnya Al-Bukhari. Gurunya Al-Imam Bukhari menyatakan thiqah. Ubaidullah bin Musa adalah seorang yang thiqah. Selain Ibnu Ma'in juga Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad menilai beliau fiqah. Saduqun insyaAllah. Saduqun insyaAllah. Kathirul hadis. Hadisnya banyak dari jalan beliau. Yang kita baru pertama ya. Dari bab yang pertama sampai bab ke-30. Baru mendapati nama beliau di hadis ke-63 ini. Dan insyaAllah nanti akan ketemu lagi. Setidaknya sudah terpampang di benak kita nama-nama. Beberapa nama. Walaupun sudah sekian banyak para muhadditin, para perawi tadi disebutkan. Setidaknya ada yang lengket setidaknya di benak kita. Atau setidaknya mulai kenal. Atau setidaknya mulai dengar nama itu. Yang beliau seorang ulama yang kita perlu kenali satu demi persatu. Ubaidullah bin Musa, kata Ibnu Sa'ad, kathirul hadith, banyak hadithnya dan husnul hay'ah, baik perangainya. Selain Ibnu Sa'ad, juga Al-Imam Al-Ajali. Al-Ajli atau Al-Ajali menilai beliau thiqatun. Beliau seorang ulama yang thiqah. Kana aliman bil Qur'an. Beliau seorang yang alim terhadap Al-Qur'an, ra'san fihi. Bahkan pimpinannya di masa itu. Bahkan bukan sekedar alim, tahu secara persis, secara mendalam terhadap Al-Quran. Bahkan beliau ra'san fi kepalanya atau pimpinannya. Ma ra'aitu rafi'an. Masih berlanjut kata Imam Al-Ajali. Ma ra'aitu rafi'an ra'sahu. Aku tidak pernah melihat beliau mengangkat kepalanya. Wa ma ru'iya dhahikan qat. Dan tidak pula diketahui beliau tertawa sama sekali. Intaha. Nah, sampai di situ pernyataan beliau. Aku tidak lihat beliau mengangkat kepalanya. Nah, mungkin sebagai bentuk ketawaduannya. Nah, dan dengan makna yang lain. Dan juga beliau berusaha menahan diri dari tertawa. Tidaknya mungkin jika harus terpaksa adalah tersenyum. Nah. Salah satu ulama yang masih ada sampai detik ini yang saya saksikan, nah, di antaranya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, jarang sekali kelihatan tertawa. Jarang sekali kelihatan tertawa. Paling maksimal senyum. Nah, saya saksikan bukan sekali dua kali, sekian kali. Di majelis beliau atau bertemu beliau. Nah, jarang terlihat tertawa. Nah, walaupun itu bukan suatu aib, selama itu memang dibutuhkan. Nah, demikian masing-masing ulama memiliki harismatik tertentu. Di antaranya Imam Ubaidullah bin Musa, ma ra'aitu rafi'an ra'sahu wa ma ru'ya dhahikan qat, kata Imam Al-Ajali rahimahullah. Beliau dilahirkan pada tahun 128 Hijriah. Beliau wafat pada bulan Dzulqa'dah tahun 213. Berapa umur beliau? 72 tambah 13, 85. 85 tahun umur beliau. Itulah Ubaidullah bin Musa menyatakan akhbarana Sulaiman Abu Idam. Kata beliau telah memberitakan suatu riwayat kepada kami, yaitu Sulaiman. Sulaiman Abu Idam. Sulaiman di sini bin Zaid. Sulaiman bin Zaid. Pada beberapa kitab disebutkan Ibnu Yazid. Ya, mirip-mirip. Zaid dengan Yazid. Kalau Yazid ada alifnya sebelum Zaid. Yazid. Kalau Ibnu Zaid tanpa ya sebelum Zaid. Zaid, Yazid. Tersebut dalam beberapa kitab Ibnu Yazid. Fahuwa khata', maka itu salah. Jika disebutkan Sulaiman bin Yazid, maka itu salah. Dan Sulaiman bin Yazid adalah dhaif, lemah. Jika Sulaiman itu bin Yazid, maka itu lemah. Sulaiman bin Yazid mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa. Sahabiyun jalil. Nah, beliau syahidah bai'at ar-ridwan. Termasuk yang menyaksikan bai'at ar-ridwan. Satu kejadian dalam sejarah di masa Rasulullah SAW yang begitu besar. Nah, bai'at ar-ridwan. Pernyataan janji setia. Nah, yang mana beliau sahabat yang terakhir wafat di Kufah. akhiru man mata minas sahaba bil Kufah. Dari sekian sahabat yang terakhir wafat di Kufah adalah beliau Abdullah bin Abi Aufa. Nah, pada tahun ada yang menyatakan 86, ada yang menyatakan 87 atau juga 88. Radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Aufa menyatakan atau meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahmin. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kajian subuh pagi hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Duduknya kita bersimpuh setelah kita menunaikan tugas, menunaikan amalan wajib sholat subuh berjamaah. Kita menyempatkan untuk duduk, mendengarkan ayat-ayat dan demikian pula hadith-hadith Rasulnya. Allah jadikan sebagai amalan saleh yang besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.